sekarang kita berbuat baik aja minta pahala, Kak. Gitu kan. Dan dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin kita untuk kalau berbuat baik kita minta pahala, sholat kita minta pahala. Jadi kita tuh minta laba terus kan gitu kan. Di surat Al-Mudathir sekitar juz 29 kalau tidak salah. Itu Allah berfirman, wala tamnun tastaksir. Janganlah engkau memberikan sesuatu dengan pamrih untuk mendapatkan lebih banyak. Ya. Ini kan bisa kita proyeksi ke berbagai macam kemungkinan kejadian atau peristiwa ya gitu ya. Kalau saya memberikan sesuatu itu karena saya memberikan sesuatu, karena saya manusia, karena saya hamba Allah, makhluk Allah, maka saya memberikan. Memang hakikat hidup saya adalah memberi, bukan meminta. Karena saya hamba Allah kan gitu. Setiap orang kemudian kalau memberikan, sekarang kita berbuat baik aja minta pahala, Kak. Gitu kan. Dan dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin kita untuk kalau berbuat baik kita minta pahala, sholat kita minta pahala. Jadi kita tuh minta laba terus kan gitu kan. Sementara Allah mengatakan wala tamnun tastaksir. Sebenarnya tidak berarti kita menolak pahala tuh. Tidak berarti kita menolak apa ya, pamrih ya. Misalnya saya berbuat baik titik. Jadi saya tidak akan memberikan sesuatu dengan meminta balasan karena Allah pasti membalas. Karena saya beriman kepada Allah, maka saya selalu bawa iman itu bahwa Allah pasti akan memberikan reward gitu ya kepada saya gitu ya, apa balasan atau pahala itu enggak usah saya minta. Itu hukumnya Allah kok, pasti kok. Allah Maha berterima kasih kok. Allah itu asyakur. Allah itu Maha bersyukur. Jadi kalau saya nagih-nagih kepada Allah, berarti saya kan ada potensi tidak percaya kepada bahwa Allah itu Maha bersyukur kan gitu. Nah, saya enggak berani untuk konangan bahwa saya itu meragukan kasih sayang dan kemurahan Allah. Enggak, saya enggak mau. Jadi saya monggo-monggo saja. Saya monggo-monggo saja. Pokoknya saya berbuat baik sesuai dengan perintah Allah dan anjuran Allah. Kemudian saya yakin Allah nanti yang akan bagian membalas, bagian memberikan penghargaan, apresiasi, rezeki atau apapun saja, monggo-monggo aja gitu. Bahkan saya sampai kepada tingkat menganjarkan anak-anaknya, bahkan kalau kita diberi pahala, kita bersyukur. Kalau kita tidak dapat pahala juga bersyukur. Bahkan kita itu sampai ke tingkat yang mengerikan. Upamanya Allah mengizinkan, memperkenankan kita masuk surga, kita ridho. Tapi andaikan Allah ternyata mencampakkan kita di neraka, kita juga ridho. Meskipun itu mengerikan ya, itu menakutkan ya. Sebenarnya tidak berani ngomong gitu. Tapi saya kira kebenaran yang paling polos kepada Allah adalah kita ridho apa saja. Apa saja yang ditentukan oleh Allah atas hidup kita, dunia maupun akhirat, itu kita ridho. Termasuk kalau dimasukkan neraka. Kan begitu. Tidak berarti saya kuat masuk neraka. Tidak berarti saya mau masuk neraka. Tetapi kalau Allah memang begitu, saya tidak punya opsi lain kecuali ridho kepada Allah. Karena itu kan, saya ridhonya bukan kepada nerakanya, tuh. Ridho kepada bahwa itu ketentuan Allah. Sebab Allah mengatakan barang siapa tidak setuju kepada keputusanku, barang siapa tidak ridho kepada ketentuanku, aku persilakan cari Tuhan yang lain, aku persilakan pindah dari bumiku. Mudar tau gue. Jadi saya harus menyiapkan diri, apapun saja yang Allah kasih kepada saya ridho. Memang sangat berat, dan ridho itu juga dielaborasi sangat luas dan sangat macam-macam kemungkinannya, tapi prinsipnya ridho. Ridho itu kayak vaksin. Pokoknya tak suntik ridho gitu aja lah. Udah apa saja, monggo. Monggo, manut saya. Asal Allah yang menentukan. Tidak berarti kita siap masuk neraka. Enggak siap. Enggak ada orang siap masuk neraka. Enggak ada siapapun siap masuk neraka. Tapi kalau Allah masukkan sana, opsinya cuma ridho. Sebab kalau kamu tidak ridho mau apa? Marah. Mau menolak-nolak, mencolot ke swarga ya, orang kodal ya. Yang enggak akan bisa keluar dari apa, loncat dari neraka juga enggak bisa, melarikan diri dari neraka juga enggak bisa. Jadi kalau sama Allah itu apa saja ridho opsinya gitu. Nah, termasuk itu belajar dari yang kecil-kecil. Kalau saya ngasih uang kepada tukang becak, setiap hari Jumat, saya Jumatan selalu cegat tukang-tukang becak gitu ya. Itu saya sudah siapkan dari rumah, bahwa nanti saya bagiin sekian gitu ya. Itu saya 100% tidak akan pernah dan tidak mau berpikir bahwa itu saya akan mendapatkan balasan. Bahkan pun dari Allah, saya juga tidak mengharapkan. Karena prinsip sodako kan sudah saya omongkan. Loh, karena memang mereka butuh kok. Selama COVID mereka susah kok. Selama COVID mereka kan naik becak, siapa yang naik becak? Kan gitu kan. Jadi mereka betul-betul hampir tidak punya income, tidak punya pendapatan, sehingga itu yang itu sodako itu berangkat dari kebutuhan mereka, bukan dari saya punya. Jadi sak duwe-duweku selalu saya kasihkan kepada mereka gitu. Dan itu saya tidak mengharapkan apa-apa. Allah Taala mengatakan nun taksaf, jangan memberikan sesuatu dengan harapan, dengan mengharap balasan yang lebih banyak dari yang kamu berikan. Wala tamnun tastaksir, dari itu. Sehingga itu untuk diri saya saja saya tidak berani, apalagi menawarkan kepada orang lain. Itulah, menawarkan, "Duh, kalau kamu beri nanti kamu dapat balasan berlipat-lipat," saya tidak berani. Tidak berani. Itu Allah yang boleh ngomong gitu. Ya Allah yang punya koordinat, yang punya posisi, punya makom untuk bilang gitu. Kalau manusia tidak bisa. Tidak. Manusia tidak punya hak ilmiah, tidak punya hak empiris, tidak punya copyright, tidak punya hak cipta, tidak punya kewajaran, kelayakan, atau logik, atau apa ya, kompatibilitas, atau apapun lah ya. Manusia tidak punya posisi untuk bilang begitu. Jangankan saya kepada Pak Top, atau kepada Penyu, atau kepada Arul ya. Kepada diri saya aja saya tidak berani bilang gitu. Pokoknya saya berbuat baik, nanti saya dapat berlipat-lipat dari Allah. Itu aja saya tidak berani bilang kok. Monggo-monggo aja. Jangankan menjanjikan kepada orang lain. Saya tidak akan berani sama sekali. Saya cuma merayu orang supaya mencari pengalaman untuk menikmati berbuat baik. Paling pol itu kan. Berbuat itu bukan sebuah tekanan, bukan sebuah kewajiban yang berat. Itu adalah kenikmatan. Kalau saya kan begitu. Dimaknya kan gitu kita. Pokoknya nikmatilah, belajarlah untuk menikmati perbuatan baik, perbuatan benar, dan seterusnya kan. Urusan pamer itu sebenarnya ternyata sangat luas, sangat bermacam-macam. Sehingga jangankan atas orang sama diri saya aja saya tidak pamer itu. Monggo saya ngikut sama Allah. Yang kita ridho adalah bahwa itu ketentuan Allah. Kalau Allah yang menentukan sudah, karena Dia Maha segala-galanya gitu.